Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bisa bersama-sama dalam tafsir Al-Misbah bersama saya Hilbram Dunar dan tentunya ada Abi Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam suasana Ramadan yang begitu indah, menenangkan dan juga mendamaikan kita bersama-sama. Kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Quraisy. Kali ini yang akan dibahas mengenai surah Al-Hujurat yang akan dimulai dari ayat ke-13. Seperti apa? Langsung saja kita dengarkan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita ini menyangkut manusia dan kemanusiaan. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia tanpa kecuali. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari bersumber dari seorang lelaki dan perempuan. Yang dimaksud di sini Adam dan Hawa. Itu satu. Bisa juga diartikan begini, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Terdiri. Kamu ini ada laki, ada perempuan. Ada lagi yang menafsirkan zakar wal unsa, asal kejadian manusia dari sperma dan ovum. Oh ya, betul. Yang penting laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kamu, biasanya diartikan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sebenarnya syu'ub itu, sya'ab itu bukan bangsa. Karena kebangsaan tidak dikenal pada masa turunnya Al-Quran. Oh. Kebangsaan itu baru dikenal di Eropa pada abad ke-17. Negara gitu maksudnya. Ya, negara bangsa itu negara. Baru dikenal. Yang dikenal itu puak, suku. Suku. Kelompok-kelompok. Sudah ada kelompok, tetapi pengertian sebagai bangsa itu belum. Umat Islam baru mengenalnya ketika Napoleon masuk ke Mesir. Dia memperkenalkan bahwa kalian ini bangsa Mesir, bukan bangsa Turki. Dia ingin memecah belah antara orang-orang Mesir dengan orang Turki yang ketika itu dalam kekhalifahan Turki. Oke, yang penting, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa bernama bersuku-suku, lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal. Kita mau lihat di sini. Saling mengenal itu cara untuk mencapai tujuan. Ya kan? Bagaimana mencapai tujuan bersama itu? Dengan saling mengenal, Anda bisa bertukar manfaat. Saya kenal Anda punya ini, Anda kenal saya punya ini. Ya kan? Bertukar manfaat. Bantu membantu. Isi mengisi. Itu. Tetapi untuk isi mengisi ini, saling mengenal ini, perlu pengakuan. Anda harus mengakui eksistensi saya. Oh iya. Ya kan? Ya. Saya juga harus mengakui eksistensi Anda. Pengakuan ini melahirkan penghormatan. Anda akui saya, hormati dong saya. Saya punya budaya seperti ini, Anda punya budaya, saya hormati. Saya punya agama, Anda punya agama. Saya kenal Anda beragama non-muslim misalnya. Kenal, saling mengakui, dan saling menghormati. Ya. Itu tujuan. Penghormatan tidak harus berarti pengakuan pandangan agama atau saya hormati Anda beragama lain, hormati juga saya. Jadi sebenarnya lita'arofu ini yang disebut di sini hanya mukaddimah atau kail untuk mendapat ikan. Ini Anda tidak bisa memperoleh manfaat dari orang lain kalau Anda tidak saling mengenal. Tapi saling mengenal mengundang Anda untuk saling mengakui eksistensi. Saling mengakui eksistensi mengundang Anda untuk saling menghormati. Yeah. Menghormati tidak mutlak, harus menerima semua pendapat. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Baru kita lihat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Takwa ini ada dalam hati, keyakinan. Ada yang nampak ke permukaan. Ada yang nampak ke permukaan. Apa yang nampak ke permukaan? Dari keberagamaan seseorang, yang nampak itu akhlaknya. Oke, kita tahan sampai di situ. Menarik ini pembahasannya. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana. Kita akan membahas mengenai takwa, baik yang di dalam hati ataupun yang tampak di permukaan. Seperti apa? Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Ya. Ketakwaan seseorang amat sulit diketahui. Yang kita bisa ketahui adalah yang nampak. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, tadi pada segmen sebelumnya Pak Qurais sudah menjelaskan dengan sangat indah, dengan penuh kedamaian, bahwa kita diminta untuk tetap saling menghormati kepada siapapun, apapun agamanya, bahkan yang tidak beragama sekalipun. Dan ini diwujudkan dalam bentuk takwa. Lalu akan dijelaskan sama Pak Qurais, takwa yang seperti apa? Karena takwa ada yang di dalam hati, ada yang terlihat ke permukaan. Maksudnya bagaimana, Pak? Baiklah, kita lihat begini. Agama, beragama itu bermula dari kepercayaan yang ada di dalam hati. Apa yang Anda percayai saya tidak lihat. Oh iya. Betul? Iya. Nabi juga bersabda, takwa di dalam, kita tidak bisa lihat. Tetapi buahnya saya bisa lihat. Buahnya? Buahnya. Apa itu buahnya? Akhlak. Oh. Buahnya itu ketaatan. Anda boleh jadi bisa mengetahui seorang ini muslim atau non muslim dari cara salatnya. Cara salatnya kan, oh muslim itu kalau salat berdiri ini caranya ya. Tapi yang paling menonjol dan yang paling berpengaruh pada manusia adalah akhlak. Yang paling menonjol dan berpengaruh ya. Oke. Okay. Itu orang baik itu. Saya tidak bicara soal keimanannya, itu antara dia dengan Tuhan. Tetapi akhlaknya, oh dia jujur, dia sopan, dia ini. Ya kan? Nah, jadi ketika Allah berfirman yang paling bertakwa di antara kamu, kita tidak tahu siapa yang paling bertakwa hatinya dan sebagainya. Tetapi kita bisa mengenal dari akhlaknya, dari budi pekertinya. Itu sebabnya ayat ini menarik. Ayat ini ditutup atqakum innallaha alimun khabir. Alim itu maha mengetahui, khabir juga maha mengetahui. Bedanya apa? Kalau khabir itu mengetahui sampai sedetail-detailnya. Khabir. Khabir. Okay. Kalau alim mengetahui alim secara umum. Oh. Mengapa di sini dia katakan alim plus khabir? Karena hakikat takwa yang sebenarnya yang ada di dalam hati itu tidak semua orang, tidak ketahui. Yeah, yeah. Hanya Allah yang ketahui. Karena itu pula di dalam Al-Qur'an ada tiga kali Allah menyebut menggandengkan alim dan khabir. Tiga-tiganya itu menyangkut sesuatu yang tidak bisa atau amat sulit diketahui. Yang pertama, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak satu jiwa yang dapat memastikan di negeri mana dia mati. Dia tidak bisa tahu. Di mana? Iya. Ya toh? Iya. Yang kedua di sini. Takwa. Tentang takwa dan seseorang. Jangan. Karena itu Allah berpesan la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan memuji dirimu. Dia yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Lihat saja lahirnya. Yang ketiga itu di surat At-Tahrim ada rahasia. Nabi sampaikan kepada istri beliau, Aisyah dan Hafsah, sambil berpesan jangan beritahu orang. Ada rahasia rumah tangga. Yeah. Jangan beritahu orang. Rupanya dibocorkan oleh keduanya. Nabi bilang, bagaimana ini? Terus ditanya, siapa yang memberitahu kamu ini? Beritahu saya, Al-Alimul Khabir yang beritahu saya Allah. Jadi hal-hal yang amat sulit untuk diketahui hakikatnya. Ya. Ketakwaan seseorang amat sulit diketahui. Yang kita bisa ketahui adalah yang nampak. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Al-a'rab, banyak orang salah faham. Dikiranya a'rab itu jamak Arab. Iya. Bukan. A'rab itu a'rabi. A'rabi. A'rabi itu penduduk gunung. Oh. Dimanapun kita bisa mendapat ada orang penduduk kota, ya, ada orang penduduk pedalaman, ya, itu budayanya sedikit berbeda. Oh iya. Iya ya. Iya. Ya. Penduduk kota itu biasa tahu etika atau etiket ya. Biasa mereka itu ini yang diceritakan di sini qalatil a'rab. Orang-orang penduduk gunung itu berkata, amanna, kami telah percaya. Ini maksudnya yang di pedalaman begitu ya? Yang di pedalaman itu. Penduduk gunung mereka itu yang jauh. Di pegunungan, iya, di pedalaman, datang ke Madinah. Menyampaikan pada Nabi, wahai Nabi Muhammad, kami sudah percaya. Qalatil a'rabu amanna, maka qul, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Tetapi sampaikanlah pada mereka bahwa hendaklah kalian berkata aslamna, kami telah datang menyerahkan diri padamu. Iman itu di dalam hati. Kalian belum beriman, sebenarnya iman. Kalian baru datang menghadap ini kami, ya kan? Iya. Jadi sejak semula sudah dibedakan antara orang yang percaya, yang tulus hatinya, dengan orang yang hanya datang. Mereka ini datang kepada Nabi ada maksudnya. Nanti kita baca di ayat ini. Oke, kita tahan dulu. Ini membuat kita semua ingin tahu tentunya apa maksudnya dari kaum-kaum yang dari gunung itu datang kepada Rasulullah untuk mengatakan bahwa mereka percaya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Amal perbuatan manusia yang baik tapi tidak tulus, nilainya berkurang di sisi Allah. Sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai surah Al-Hujurat yang tadi dimulai dari ayat ke-13, saya menerima banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari berbagai arah, dari media sosial ada juga yang langsung ingin ketemu saya, nitip pertanyaan ke Abi Quraisy, dan salah satunya juga kami rekam pertanyaannya untuk disampaikan langsung ke Pak Quraisy. Kira-kira kali ini pertanyaannya seperti apa? Kita lihat sama-sama, ini dia. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya mau nanya, apabila Allah menciptakan manusia itu derajatnya sama, lalu apa hikmahnya Allah menciptakan yang kaya dan yang miskin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin mewakili pertanyaan Anda juga ya, dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini. Jadi pertanyaannya, Bi, apabila Allah menciptakan derajat manusia itu sama, lalu kenapa ada orang yang diciptakan kaya atau ditakdirkan kaya, ada yang miskin, itu maksudnya bagaimana, Bi? Itu di dalam Al-Quran ada disebutkan dan dijelaskan oleh Allah. Kami yang membagi-bagi rezeki kepada orang. Membagi-bagi perolehannya menyangkut kebutuhan hidupnya. Untuk apa katanya? Supaya sebahagian bisa membantu sebahagian yang lain. Sebahagian bisa saling bantu-membantu. Kita berikan contoh dalam konteks kaya dan miskin. Bisa jadi dia kaya, tapi dia tidak kuat. Fisiknya. Iya. Siapa yang harus angkatkan dia? Orang kaya yang lain tidak mau. Iya, angkat barangnya gitu. Barangnya dia. Ada orang miskin yang kuat. Maka di sini saling bantu. Yang kaya memberinya upah, yang miskin memberinya kekuatan mengangkatkan barang. Iya. Jadi iya. Kalau semua sama, tidak akan terjadi bantu-membantu. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Tadi kita, jadi penduduk gunung ini berkata, amanah, belum, lantuk minum, kalian belum beriman. Walakin ulu aslamna, ucapkanlah kami datang menyerahkan diri. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu. Iman di dalam hati. Kamu baru ucapan. Menarik. Di sini kita tidak lam tu'minu, lam. Terus sesudahnya lamma yadkhul. Bahasa Arab itu beda. Kalau saya berkata lam berarti belum, menafikan sesuatu di masa lalu. Ya. Dia belum datang. Jadi sampai sekarang belum datang. Belum datang. Okay. Kalau saya berkata lamma, belum tapi diharapkan datang. Oh, oke. Okay. Beda kan? Diharapkan ya. Diharapkan. Ya. Jadi belum, sampai sekarang belum, tapi diharapkan akan masuk. Jadi kalian belum beriman sampai sekarang. Jadi jangan berkata kami sudah beriman. Yeah. Kenapa belum beriman? Karena keimanan belum masuk di dalam hatimu. Namun diharapkan setelah ini akan masuk keimanan ini. Baru dia katakan, kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak mengurangi sedikit pun dari nilai amal-amal kamu. Kalau kamu, kita lihat sekarang, amal perbuatan manusia yang baik, tetapi tidak tulus, nilainya berkurang di sisi Allah. Atau bahkan tidak ada. Tapi kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak mengurangi sedikit pun dari nilai amal-amal kamu. Nah, menarik, Ibrahim, kita lihat. Allah dan Rasulnya itu dual. Kita lihat begini. Kalau kalian taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, pertama Allah, yang kedua Rasulnya, kalau kita lihat, maka dia, Allah, tidak akan mengurangi amal-amal kamu. Mestinya kan dikatakan keduanya tidak mengurangi. Kenapa dikatakan dia di sini? Dia hanya menunjuk Allah. Rasul tidak berwewenang menilai, apalagi mengurangi ganjaran amal seseorang. Yang berhak hanya Allah. Apapun, apapun tindakannya, dalam konteks penerimaan amal perbuatan, ganjaran dan sebagainya, yang menentukan hanya Allah. Ini Quran ini sangat teliti redaksinya. Mestinya kan dia menggunakan juga, maka keduanya tidak akan mengurangi. Tidak, hanya dia, karena hanya Allah yang berwewenang. La yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa dia tutup dengan Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Ini orang datang kepada Nabi mengaku sudah beriman dan punya maksud untuk itu. Allah berkata, minta ampunlah. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa itu? Baru dia jelaskan siapa yang dinamai orang beriman. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi. Orang-orang yang sempurna imannya itu adalah yang percaya pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Tidak ragu. Tidak ragu. Percaya dan tidak ragu. Tidak ragu. Beda ya, Abi. Iya kan? Nah, oke, kita lihat sekarang. Ayat ini berkata demikian kira-kira. Kata summa itu kemudian, itu memberi kesan jarak. Sekarang begini, si A masuk Islam katakanlah tanggal 1 tahun 2018. Iya. Nah, dalam perjalanannya sekarang 2019 atau dalam perjalanannya ada keraguan yang ada dalam hati. Ditoleransi atau tidak? Iya. Kalau kita katakan ditoleransi, bagus. Satu pendapat bahwa ditoleransi kalau ada keraguan pada imam. Yang kedua yang berpendapat begini, ini kata summa untuk menggambarkan bahwa betapapun sudah setahun dia beriman, sekarang baru dalam satu saat dalam setahun itu tidak sedikit pun terlintas dalam pikirannya keraguan. Oh, yang mana lebih hebat? Yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Itulah mukmin yang sejati. Oh. Ya kan? Iya. Walaupun sudah lama dia beriman, tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya. Tidak lagi mempertanyakan. Tidak lagi mempertanyakan. Iya. Tapi ini sulit. Hmm. Nah, kita akan berkata begini, kalau saya pilih yang pertama tadi. Nah, saya katakan begini, sebenarnya keraguan itu pasti bisa muncul setiap saat. Iya. Tetapi jangan keraguan. Nah, di sini ada bedanya antara syak dan raib. Raib kita terjemahkan ragu. Syak ya bahasa Indonesia. Kalau raib itu syak yang mengandung buruk sangka. Ada buruk sangkanya ada nih. Buruk sangka. Ragunya karena buruk sangka. Kita yang beriman ini pasti dalam perjalanan hidup kita ada tanda tanya. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Itu sahabat Nabi ada yang berkata begini, wahai Nabi, terkadang terlintas dalam benak kami tanda tanya, kami takut mengucapkannya. Iya kan? Iya. Yeah. Nabi berkata, oh kamu sudah rasakan itu? Sudah. Itulah iman dalam tahap pertama. Pasti ada tanda tanya. Nah, tetapi jangan tanda tanya itu diperturutkan. Nabi pernah memberi penjelasan, oh itu setan akan datang kepada kamu bertanya macam-macam. Yeah. Nanti sampai pada satu tingkat, dia boleh jadi bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Kata Nabi, jangan ikuti itu. Jadi Islam mentoleransi adanya pertanyaan-pertanyaan dalam hati yang kita singkirkan itu. Nabi Ibrahim pada awal keimanannya itu demikian. Dia bertanya pada Allah, ya Allah, bagaimana tuh kamu menghidupkan yang mati ini? Iya, benar nggak sih bisa? Benar nggak? Datang dari mana ini? Iya, gimana? Ditanya, apa kamu belum beriman? Dia jawab, sudah, tapi hati saya belum tentram. Iya. Jadi orang mukmin yang sebenarnya ditoleransi kalau ada sedikit pertanyaan yang muncul dalam benaknya tentang. Iya. Oke. Okay. Baik, kita break dulu. Pak Quraish, nanti akan kita lanjutkan tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Apa yang ada di langit dan ada di bumi, wallahu bikulli syai'in adim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bersama Pak Quraish Shihab dan saya Hilbram Dunar, Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi tausiahnya. Silakan. Baik. Bagian dia katakan, orang-orang mukmin sejati itu adalah orang-orang yang percaya pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu dalam dua penafsiran yang kita katakan tadi ini, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan berjihad, berjuang dengan harta mereka. Dengan harta mereka. Dia punya harta, dia keluarkan. Wa anfusihim. Nah, ini juga kita, saya kurang setuju mengartikan anfusihim itu jiwa mereka. Tetapi diri mereka. Bedanya apa, Pak? Nah, kalau jiwa ada nyawa. Iya. Kalau diri Anda. Tubuh. Tubuh, dan ada yang berkaitan dengan diri Anda. Apa yang berkaitan dengan diri Anda? Waktu Anda berkaitan dengan diri Anda atau tidak? Iya. Anda tidak bisa ada kalau tidak ada waktu. Iya. Bagus. Nama baik Anda? Iya. Oke. Dijaga harus. Apalagi tenaga Anda? Iya. Oke. Banyak. Jadi berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Kalau yang diperlukan tenaganya, dia berikan tenaganya. Kalau yang diperlukan waktunya, dia berikan waktunya. Kalau yang diperlukan nama baiknya, diperlukan. Semua yang berkaitan dengan diri Anda. Kita biasa menafsirkan anfusikum ini jiwa, sehingga seakan-akan karena harta dengan nyawa. Iya. Padahal kita dituntut untuk berjuang dengan diri kita sesuai dengan apa yang kita hadapi. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Nabi Muhammad sampaikan pada yang datang itu, yang berkata kami sudah percaya. Sampaikan, atu'allimuna Allah bidinikum. Apakah kalian mengajar Tuhan menyangkut agama kalian, datang berkata, saya sudah beriman, mau itu. Jadi ada sedikit ketegasan yang boleh jadi kalau kita jujur akan merasa bahwa ini sebenarnya tidak pantas. Masa ngajar Tuhan? Iya. Yeah. Dia tidak katakan di sini, apakah kalian memberitahu Tuhan? Mm-hmm. Apakah kalian mengajar Tuhan? Mm. Nah, itu sebabnya kita itu hendaknya ada bahasan ulama. Kalau ada yang bertanya pada Anda, Anda mukmin atau tidak? Iya, yeah, mukmin. Jawablah, mudah-mudahan saya dinilai mukmin. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan saya dinilai mukmin. Ada ayat, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan memuji dirimu. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Ya kan? Atu'allimuna Allah di dinikum. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah mengetahui secara terus menerus. Di sini ya'lamu itu present tense. Mm-hmm. Ya kan? Yeah. Sekarang dan akan datang. Masa kini dan akan datang. Masa kini dan masa datang. Terus menerus mengetahui apa yang ada di langit dan ada di bumi. Mm-hmm. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Jangan menganggap keislamanmu itu adalah anugerah buat saya. Tetapi Allah yang memberi anugerah kepada kamu, karena Dia telah memberikan kepada kamu petunjuk untuk beriman. Hmm. Kalau memang kamu benar sudah beriman. Ya, kalau oke. Nah, jadi betapapun keimanan seseorang pada dasarnya adalah anugerah Allah. Pada dasarnya seorang memperoleh hidayat itu untuk dirinya. Allah memberinya hidayat kalau dia membuka hatinya untuk itu. Ya. Yeah. Qul yeah. Apa namanya? Qul la tamunnu alayya islamakum, Allahu yamunnu alaikum. Terus menerus akan memberikan kepadamu anugerahnya jika kamu memang beriman dan benar dalam sikap kamu beriman. Oke, kita tahan dulu sampai di situ Pak Quraish. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Masih ada waktu untuk kita bersama-sama di bulan suci ini. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Apa yang kamu kerjakan walaupun tersembunyi, tidak diketahui Allah. Segalanya diketahui Allah. Karena itu, sesuaikanlah setiap aktivitasmu dengan apa yang dikehendaki dan disukai. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, masih ada lagi tausiah yang ingin disampaikan oleh Pak Quraish. Silahkan, Abi. Surat Al-Hujurat ini ditutup dengan pernyataan Allah, baik dalam konteks uraian tentang manusia, perbedaannya, dan kesamaan kemanusiaan mereka, maupun dalam konteks uraian tentang penduduk gunung yang datang ini. Penutupnya itu menyatakan, Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap saat dan seterusnya apa yang gaib yang terdapat di langit dan di bumi. Kalau Dia mengetahui yang gaib, apalagi yang nyata. Iya. Iya. Nah, dan Allah Maha melihat apa yang terus-menerus kamu kerjakan. Jangan duga apa yang kamu kerjakan walaupun tersembunyi, tidak diketahui Allah. Segalanya diketahui Allah. Karena itu, sesuaikanlah setiap aktivitasmu dengan apa yang dikehendaki dan disukai Allah. Amin. Ya, ya. Amin. Ya, saya kira mungkin kita bisa ambil kesimpulan. Ya, sebentar Pak Quraish, sebelum masuk kesimpulan, satu pertanyaan dari saya. Penasaran mengenai, tadi kita bicara mengenai keraguan-raguan, Pak Quraish. Apabila kita masih memiliki keraguan-raguan, lalu tiba-tiba kita mendapatkan keyakinan, jawaban dari keraguan-raguan tersebut, besok ragu-ragu lagi, apakah berarti keimanan kita berkurang lagi? Keimanan bisa bertambah dan berkurang. Ya. Dia bertambah semakin banyak argumentasi nalar, argumentasi akliya, ya. Semakin banyak pengalaman baik, semakin bertambah keimanan. Iya, iya. Sebaliknya juga begitu. Semakin dekat orang pada setan, semakin dekat orang pada keburukan, semakin terkikis iman. Iya, iya. Nah, jadi kalau berkurang, Anda rasa berkurang, pasti faktor negatif ini yang menyertai. Iya. Iya. Tindakan buruk. Tindakan buruk. Keluar dari jalan Allah, teman buruk. Tetapi kalau makin berkuat, makin kuat, itu ada faktor positif yang menjadikan dia semakin kuat. Iya. Nah, jadi bisa ada orang yang hari ini imannya begitu kuat, besok dia sudah murtad. Karena faktor kuat. Ada juga orang yang hari ini mungkin dia bergelimang dosa, tiba-tiba dia mendapat iman. Tapi bisa balik lagi. Bisa balik lagi karena itu pelihara diri. Jauhkan diri dari virus. Jauhkan diri, ya kan? Ini keburukan banyak sekali nih. Iya. Ya, saya kira itu ya. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Kita lihat kesimpulan kita. Bagus. Semua manusia sama dari segi kemanusiaan. Jenis kelamin, suku, ras, dan keturunan bukan faktor pembeda kemanusiaan. Yang membedakan mereka di sisi Allah hanyalah ketakwaan dan pengabdian kepadanya yang tercermin dengan jelas pada budi pekertinya. Yang kedua, tujuan perbedaan adalah untuk saling mengenal dalam rangka bantu-membantu dan saling melengkapi. Karena itu, semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Yang selanjutnya, pengenalan melahirkan pengakuan. Dan pengakuan melahirkan penghormatan, namun penghormatan tidak berarti persetujuan dalam semua tindakan dan sikap seseorang. Iman adalah sesuatu yang bersemai dalam hati, menyangkut apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Islam merupakan sesuatu yang nampak pada ucapan dan perbuatan. Ia adalah ketundukan, itulah yang diucapkan oleh lidah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, serta ketundukan anggota tubuh dengan mengamalkan perintah Allah. Itu nama Islam. Seorang Muslim yang mantap imannya akan selalu konsisten, tidak dipengaruhi oleh rayuan dan godaan, betapapun berlanjut masa yang berkepanjangan dari keimanan mereka. Ini tadi yang Anda tanyakan. Iya. Dia akan konsisten ini, tapi kalau itu bisa terpengaruh. Yang memiliki wewenang penuh menyangkut siksa dan ganjaran hanya Allah Subhanahu wa taala semesta. Rasul pun tidak berwewenang untuk itu. Karena itu tadi kita katakan bahwa dia yang mengurangi, dia tidak mengurangi. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hakikat nikmat yang dapat disebut sebagai jasa adalah keimanan yang merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukannya keislaman yang hanya mempunyai manfaat formal. Dia kan datang, saya datang, ini manfaat formal. Tapi hakikat yang sebenarnya itu adalah iman yang melahirkan amal. Kalau seorang hanya datang berkata bahwa saya Muslim, itu secara formal Anda dinilai Muslim. Tapi bagaimana hakikat yang merupakan kebahagiaan sejati, itu hati yang menentukan. Oke, yang terakhir yang saya ingin katakan di sini, iman adalah nikmat yang terbesar yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya di dunia ini. Dengan iman, wujud manusia menjadi sangat luas sehingga dia mampu keluar dari lingkungan dirinya sendiri menuju samudra wujud yang biasa. Orang yang percaya itu, kalau Anda tidak percaya ada malaikat di kiri dan kanan, pandangan Anda terbatas. Iya, betul. Kalau Anda tidak percaya bahwa ada akhirat, pandangan Anda terbatas hanya pada dunia. Oh. Iya, iya. Seperti binatang. Wawasannya sangat sempit. Kalau Anda tidak percaya bahwa ada malaikat yang selalu bersama Anda, ketika Anda sendirian, Anda kesepian. Dan karena ini ya ada di samping saya. Iya, iya, iya. Jadi iman memperluas wawasan. Dan memelihara kita. Karena saya percaya ada Allah dan Allah melihat saya. Begitu saya bingung, saya kembali kepadanya. Begitu saya takut, saya kembali kepadanya. Iya, iya. Jadi kita terjaga, terjaga betul di dan ini. Terdor, wawasan kita akan menjadi sangat luas dengan iman. Dan hanya manusia yang seperti itu dalam yang hidup di permukaan bumi. Binatang tidak, tumbuhan tidak. Iya. Kita yang luas. Makanya dikatakan bisa keluar dari diri kita. Kita keluar dari diri kita dengan sendiri keimanan yang ini. Wujud ini. Kita keluar. Kita keluar dari lingkungan kita. Kalau Anda tidak, kalau Anda hanya berada di sini, Anda hanya lihat tembok-tembok, alat-alat, dan sebagainya. Betul. Tetapi kalau Anda beriman, Anda tahu bahwa di balik ini ada yang lain. Di balik hidup di dalam ini, hidup nyata ini ada yang, ada lain. Yang lain. Ada yang lain. Sehingga saya harus memperhitungkan itu. Satu contoh di kalangan ini. Kalau Anda percaya ada malaikat yang lihat Anda, kira-kira Anda mau melakukan sesuatu yang buruk? Tidak. Nah, boleh jadi ketika Anda melakukan sesuatu yang buruk, Anda terus ini ada nih. Dia lihat saya nih, saya malu. Ma, iya. Jadi itu apalagi Allah melihat saya nih. Anda punya kegiatan akan sangat ditentukan oleh keyakinan Anda tentang siapa yang berada di lingkungan Anda. Nah, jadi iman menjadikan kita menjadi wawasan kita luas. Dan percaya. Kalau kita tidak percaya, wawasan sangat sempit. Hanya di sini dan sekarang. Tapi kalau beriman, saya masih ada. Besok ada. Iya, tapi itu harus diwujudkan dalam tindakan kan ya Pak Kurnais. Karena itu, bukan cuma takwa. Iman itu mestinya, kalau iman yang benar, pasti berbuah. Pasti berbuah? Pasti berbuah. Kalau iman yang benar, pasti berbuah. Kalau tidak berbuah, itu bukan iman dong. Jadi begitu kita yakin. Maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Ada itu buahnya kan ya, tindakan kita, itu. Ya. Kita ambil contoh, misalnya ada satu orang tidak percaya Tuhan, tidak percaya, jangan itu dulu. Dia yakin bahwa polisi lihat dia. Ya. Mau mencuri dia? Tidak. Karena dia yakin. Iya. Walaupun dia tidak lihat polisinya, tapi dia kata ini ada nih di belakang nih. Iya. Dia akan hati-hati. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau dia tidak percaya, nah, iman kepada Allah begitu, iman kepada malaikat begitu. Karena saya percaya, ini jangan nih. Jadi iman itu harus punya buah. Tanpa berbuah, dia tidak iman namanya. Iya, iya, iya. Nah, semakin kuat ini, buahnya semakin segar. Ya. Baik, terima kasih kalau gitu untuk tausiahnya kali ini. Luar biasa sekali apa yang sudah ditausiahkan oleh Pak Kurnais kepada kita semua. Mudah-mudahan mendekatkan keimanan kita kepada kepercayaan yang lebih seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang sangat beriman. Amin ya rabbal alamin. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih Pak Kurnais untuk tausiahnya. Insyaallah besok kita kembali bertemu dalam tafsir Al-Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.